geng. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe dulu dan follow kita di @_KarinaAmelia @Gizmanmayuma. Jangan lupa, bye. Selamat menonton. Tak pernah kuduga melihat rupa mempesona, dan aku terpana saat kau berikan kedip mata. Ku mulai terpaku seakan kau hentikan waktuku, dan aku jatuh cinta saat kau ukir senyum manismu. Rasa ini kian pasti, kini ku datang dan jangan coba tuk menolak tulusnya hatiku. Izinkan aku dapatkan hari-hari indah bersamamu. Ku mulai terpaku seakan kau hentikan waktuku, dan aku jatuh cinta saat kau ukir senyum manismu. Rasa ini kian pasti, dan jangan coba tuk menolak tulusnya hatiku. Izinkan aku dapatkan hari-hari indah bersamamu. Dan jangan coba tuk menolak tulusnya hatiku. Izinkan dapatkan hari-hari indah bersamamu. Whoa.